الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, selanjutkan sambungan penjelasan kepada Syekh Rehobzan. Tentang tadi Zaifan Yaman tadi Sumbay Subhanallah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am wa fihi zatan, benar ada kebajikan, tetapi di dalam kebajikan itu ada zatan. Dakat di sini pada rahmatullah artinya la yakunal khairu ma'zam balki kadirun wa dhulmatun, kebajikan pada rasa itu tidak mungkin lagi, artinya tidak bersih, ada di dalamnya kotoran dan kegelapan. Maksudnya, kemudian ditanya lagi, kata sahabat tersebut, ya, kultu, beliau bertanya lagi, wama dzakaruhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, apa dakannya itu, kotoran yang jalan itu apa ini? Ya, wama dakannya, apa kotoran dan kegelapan atau tidak murni itu kenapa? Ada apa? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi fa'rifu minhum wa tunkir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakannya adalah, ya, bentuk kebajikan pada masa itu tidak bersih dan tidak murni karena di dalamnya ini dulunya ada kaum, ada kaum yaftanuna bi ghairi sunnati, yang di mana kaum tersebut dia tidak berjalan di atas sunnah saya. Ada kaum atau kelompok atau golongan, tetapi tidak berjalan di atas sunnah saya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak berpetunjuk, ya, dengan petunjuk saya. Tidak berjalan di atas hujan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berjalan di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian pokoknya harga ada perintah khairu min syarr. Kata sahabat kesulitan itu selanjutnya, kata Allah bin Yaman, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, kata beliau, apakah setelah kebajikan dan demikian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lagi yang kejelekan? Ada lagi yang kejelekan? Bagaimana? Ya, qala Rasulullah SAW menjawab, na'am, ada kejelekan. Ya, bagaimana dia? Du'atun ala abwabi jahannam, yang di masa tersebut ada du'atun ala abwabi jahannam, ada para da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Dan di antaranya pada hari ini pada rahmatullah wa na'udzubillah dajjal. Kalau kalian buka itu da'i irafidhi wa la haula wa la quwwata illa billah rahmatullah yang terang-terangan sorahah mengkafirkan umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar, Umar, Muawiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, para sahabat yang mulia dikafirkan oleh dia. Bagaimana? Ya? Sangat gencar dan menyebarkan ini baik dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dan bahasa Arab ini namanya Tafsir. Ya, oke, bahasa Arabnya. Tapi la haula wala quwwata illa billah, wa Allah ja'il min du'ati abwabi jahannam. Sahabat yang kasih kepada rahmatullah apalagi untuk berdiri Islam. Ya, itu dia. Seorang kalau jelas-jelas dia katakan mereka adalah kaum munafiki. Itu Muhammad Rasulullah kalau yang mendengar itu orang yang kurang tukar dan kurang Alhamdulillah bersama Allah berkesatan Alhamdulillah Alhamdulillah kurang dia memahami tentang mana kepada tinggi rumah lagi. Ya. Subahatnya diantaranya dia katakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau Aisyah radhiyallahu anha itu tanya orang kepada dia kalau Aisyah radhiyallahu anha itu adalah dikafirkan kamu dia pada Allah ini dengar itu jelas terang lah kan tidak perlu neraka kata kepada Allah dan tidak boleh dikatakan sayyidah tidak boleh dikatakan ya sayyidah kata Allah kalau dikatakan mukmin wajar kata mukmin karena dia istri Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah SAW tidak membunuhnya dari awal kalau dia adalah orang kafir? Dan Abu Bakar juga kenapa? Dan Umar kenapa? Rasulullah SAW bagaimana? Kenapa Rasulullah SAW tidak langsung menenggal lehernya? Terlihat cara menggiring orang oleh dia. Kata dia, karena mereka pada masa itu dimuamalahi oleh Rasulullah SAW sebagaimana bentuk muamalah kepada kaum munafikin. Dan mereka munafikun jadi. Subhanallahu na'udzubillah. Allah taala rahmatullah para ulama juga. Ya, dan para masyayikh juga rahmatullah kadang-kadang menyampaikan kata-kata dan ajaran syiar rahmatullah baik itu berapa sahabat tuh punya sifat juga. Kata-kata sebenarnya enggak perlu kita sampaikannya. Bagaimana? Gini Pak dia. Ya enggak perlu dia sama dengan muamalah kaum munafik. Munafik yang sebenarnya mereka itu adalah orang yang sangat berhak untuk dibunuh oleh dia. Tetapi nanti kalau dibunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang khawatirkan diikutkan di kota wanita bahwa Rasulullah Sallallahu membunuh para sahabatnya dulu terbalik pasal tahun ini. Bunuh para sahabatnya. Dan ini juga sebenarnya adalah merupakan sirah. Peperangan di antara hak dan batil. Dan ini juga adalah merupakan istimewa kepada dia. Cobaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini disarankan oleh dia. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mengadakan syaitan dan iblis kepada manusia? Kenapa dia adakan pulang kafir sebagai ini? Allah bagi Muhammad Allah itu dia pergi dengan dia. Dan didengar oleh para dajjalin depan dia orang si Arab Allah. Alhamdulillah. Lu lihat di YouTube banyak terang kepada dia. Ya itu tolong sahabat kalau kalian mendengar. Kalau kurang-kurang pemahaman kalian tentang salat. Saya akan mengajarkan. Bayangnya. Sedih ini malu. Subhat bahaya pada Allah. Ya. Nah, aku lihat. Ada pada masa itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Du'atan ala abadi jahannam. Para da'i yang berada ada pintu-pintu neraka. Ya. Dan kemudian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ajarahum. Ya. Ilaiha kadafuhu fiha. Barang siapa yang menunaikan dan mengaburkan dan menjawab dakwahnya. Barang siapa yang menerima dakwah kepada da'i-da'i di pintu neraka tadi. Dicampakkan oleh neraka. Dicampakkan oleh neraka. Kemudian Kata Hudzaifah bin Yaman, "Faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapa tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa lah? Kata Rasul, kata dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Tolong kamu sifatkan dia, kamu tunjukkan kepada kami tentang sifat-sifat mereka tersebut. Sifat-sifat da'i dan du'a ala wabi jahannam itu kan? Jelaskan pertanyaan berlanjut untuknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, na'am. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawlun min jildatina. Mereka adalah perempuan min jildatina. Sama kulitnya dengan kita. Dari kalangan manusia rahimahum Allah. Ya, dari kalangan kita juga kalangan manusia mungkin jadi. Dan kemudian mereka menolak di arsila kita. Dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Sebagai para ulama menjelaskan adalah lisan Arab ini mubin. Mereka berbicara dengan bahasa Arab. Kalau barat itu bisa berbicara Allah berbicara dengan bahasa Indonesia apa pun, atau berbicara dengan bahasa Arab juga. Yang juga daripada kulit yang sama dan daripada lisan yang sama. Ini ciri mereka. Dari kulit yang sama, ya, dan dari lisan yang sama, lisannya sama. Dan kemudian kulku, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku bertanya lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fama tara in azraka dzalik?" Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nasihat kamu dan pendapat kamu kalau seandainya masa dan hal-hal dan keadaan seperti itu menemui saya? Saya berada pada masa itu dalam keadaan demikian. Apa nasihat kamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana pendapat kamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talzam jama'at al-muslimin wa imanahu." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lazimkanlah, ya, dan komitmenlah kamu, dan berjamaahnya kamu dan ikuti oleh kamu jama'at al-muslimin wa imanahu. Jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka, imam mereka. Jamaatul muslimin, kaum muslimin, jamaah muslimin dan pemimpin mereka. Terima. Kemudian kita bertanya lagi. Maka itu fa in lam takun lahu jamaah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pada mereka itu tidak ada jamaah, tidak ada jamaah. Ah, wala imam. Wala jamaah, tidak ada jamaah, dan tidak ada imam. Apa yang harus lakukan? Ya, apa yang harus lakukan kalau pada masa itu tidak ada jamaah, tidak ada imam? Kata Rasulullah SAW, "Qaltak tazilusil kalkirah." Maka tinggalkan menghindari jauhi oleh engkau usil kalkirah. Firqah-firqah dan kelompok-kelompok tersebut tinggalkan. Yang mendekat dengannya. Ya. Jangan mendekati dia, jangan bergabung dengannya pada rahmat Allah, jangan pula kita pakai pemikiran-pemikiran ya Ustaz, saya sekadar untuk mengetahui dia saja. Ya, saya sekadar untuk mengenalnya, untuk mengetahuinya, oleh karena itu saya masuk ke dalam rangka menasihati mereka, menasihati mereka, menasihati mereka, akhirnya dibenamkan oleh mereka. Allah berjumlah Allah. Kalau soal keilmuan dan keahlian, tidak ada apa-apanya kita dengan Imran Ibn Hibban. Tidak ada apa-apanya. Tabi'in yang belajar dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sunni Salafi di awal. Dia Sunni dan Salafi di awalnya. Ini pertanyaan atau apa? Pertanyaan. Hah? Saya bilang dulu nanti aja. Bagaimana? Ya, kembali ke hatta. Ya, kembali ke hatta dengan nama Allah pada ulama hanya di sunni dia, sunnah dia. Sampai itu. Tetapi ketika dia kecantol pada Muhammad Mullah ingin menikahi anak pamannya Kharijiyah. Anak paman dia yang cantik dan Kharijiyah. Kharij. Dinikahi oleh dia. Dinasihati oleh temannya. Nasihatkan oleh temannya. Jangan. Jangan. Jangan kamu nikahi. Oh enggak. Saya ingin menasihati dia. Saya masih akan cari dia. Saya akan menasihati dia. Akhirnya pada Muhammad Allah hilang dia. Dia dengan Al-Quran oleh dia. Ha. Bukan wanita itu yang dikhawatir. Bukan anak pamannya yang dikhawatir. Dia yang dikhawatir. Dia akan jadi khariji. Pada Muhammad Allah akibat daripada menikahi anak pamannya khawatir tadi. Allah itu Muhammad Allah juga jangan di hari ini bermain-main. Ya, dalam masalah manhaj ini jangan pada Muhammad Allah. Jangan coba ya, mirip-mirip. Hah. Nah, coba kita bermain-main. Dicampakkan normal saja. Tidak ada yang kita katakan dengan rahmat Allah. Tidak ada yang kita katakan dengan rahmat Allah. Tidak ada apa-apanya kita. Tahu. Itu hanya gara-gara menikahi. Gara-gara menikahi. Dengan tujuan daripada. Ingin menasihati, menasihati. Seperti kita sekarang Ustaz, saya ingin menasihati mereka. Ingin memberikan pemahaman mereka. Ingin. Akhirnya hilang. Hah? Bukan tidak ada di antara kita Rasulullah yang menikahi ya akhwat-akhwat Rasulullah yang manhajnya muradul akhirnya dibawa oleh akhwat sendiri. Bukan tidak ada, ada. Saya bilang belum yang tentu ada sekitar kita ada juga. Ini manhaj Rasulullah yang coba nyerempet-nyerempet. Hai lo, yang coba kita kaki kita sebelah itu sebelah sini. Sebelah di tempat ini, sebelah ini. Mau diterima tidak ada yang dua sisi. Jangan pasang muka dua pada Muhammad Allah, nanti kita jalannya gini aja. Terima. Jangan saya, payah buatnya. Jangan kita tembak, jangan dua pada Muhammad Allah, nanti kita jalannya gini aja. Terima, jangan. Mulai pada Muhammad Allah manhaj, jangan coba mainnya. Iya, iya, tidaknya. Begitu kita megang manhaj. Ya, kok punya manhaj tidak nasihat apa? Ya, lebih jago kita daripada para sahabat, atau lebih baik kita daripada para sahabat dan para ulama salam terdahulu. Lebih baik kita daripada Imam Ahmad. Ya, jadi mencoba melakukan itu dia, saya mukbil, menasihati kaum Syiah. Ya, sahabat, saya mukbil siapa? Saya mukbil, sahabat, saya mukbil adalah Durratul Yaman. Permasalahanlah, alimun syabih, ulama besar dia. Wah, yang terhal ya, kamu siapa ya dibandingkan dengan Al-Mukbil? Tulis Al-Bani datang ke markas ikhwan muslimin. Ya, si Al-Bani, sahabat Al-Bani, Maman Al-Bani, Rahmanullah Ta'ala. Jangan! Wah, ente trekel itu enggak pasti mungkin pada Al-Mukbil. Ya, sahabat. Jangan main-main, jangan coba kita mencele-mencele. Nanti bukan mencele lagi, bukan abu-abu, dia coklat pada Al-Mukbil. Yang coba seperti itu, jangan. Bagaimana? Bagaimana? Ya, Rasulullah pernah rahmat Allah menanggikan ini. Ya, tidak ada imam, dan tidak ada jemaah ada imam ada mana? Tinggalkan dia Rasulullah, tinggalkan dia. Ya, pada waktu mahu tinggalkan dia kita kasi. Dan sebelumnya Rasulnya setelah dia imamnya akan Rasulullah Ariwan di. Ariwan dia bersama dengan orang-orang seperti pengarang. Kitab ayat syafat kata mereka harus di Salman Rushdie dan jalan dari bermingkam tersebut. Riwandi juga demikian berada dalam Allah. Kita baca di kitab Syarah Kepala. Orang melakukan dari dalam Syarah Kepala juga. Karya Imam Majari. Ya. Syarah Alam Nubala. Kalau kalian punya sendiri kitab muda. Ketujuh umur dan jadi namanya Imran Nasibah. Riwandi juga dalam Syarah Kepala. Syarah Alam Alam Nubala. Karya Imam Majari. Gitu juga dia. Ketika kamu menasihati, jangan kamu menasihati si Arab itu. Jangan. hendak saya ingin menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah bahaya. Akhirnya pada rahmatullah lebih akhbat daripada mereka, lebih jelek daripada mereka itu. Bagaimana? Itu akhidat. Seperti ini kita sekarang tidak. Yang kita menjamin pada diri kita pada rahmatullah, menjamin diri kita adalah, oh kita sudah mumpuni dalam ilmu, mampu. Belum tentu. Bagaimana? Al-Qulub wa'ifah, kata Imam Qayyim, hati ini adalah lemah. Al-Qulub wa'ifah, hati lemah. Wa subhanat, apa? Subhanat itu tidaknya. Sambar oleh dia. Kalau orang malam ini dan ini mulai dari Allah makmulin. Begitu kan tadi? Sanggup bukan dia? Surah makmullah. Syalbani surah makmullah jadbal imam besar. Walhamdulillah banyak orang ikut selalu. Banyak terpengaruh dia. Banyak yang ikut kepada dia. Tapi karena teror daripada orang-orang ikhwan muslim ini dimaksud pada masa itu. Dan pendidik-pendidik mereka baik Syed Awad, baik Ramadhan Al-Buki dan kawan yang mereka makmullah. Walakhirnya sahabat-sahabat yang sudah bersemangat dari masalah tadi diteror oleh dia diberasi. Pilihan ada dua, biar bani atau pada ikhwan muslimin. Alhamdulillah. Yang sadar alhamdulillah tidak ada bahannya perbendaharaan. Tidak ada. Semua juga tidak ada. Ini disamakan dengan semua pilihan sebagai Allah. Isyarat apa ini? Jangan kita sembarang berlagak dan menasihati orang pada Allah. Jangan kita berlagak kayak orang, oh saya adalah nasihat alami, saya adalah penasihat yang betul-betul percaya. Jangan coba pada Allah. Kamu tinggalkan firqah berkuasa sebab, tinggalkan dia. Maksudlah, jauhi. Ya, walaupun seandainya kamu ta'ubah menggigit, ya, apalah saja. Artinya untuk pekerjaan gigi, ya, usul dari para kawan semuanya, kalau tinggal kerja jauh, hatta kamu sama kawan kawan tersebut, itu pak tersebut dengan kota dan kepada sama nasalah, hatta sampai datang kepada kepadaan dan kamu berada, di atas manhaj yang sahih tadi, walaupun itu dia, tinggalkan ke kota kawan. Bagaimana? Jauh dihindari. Kita mempelajari pelajaran makmullah untuk menghindarinya, bukan untuk apa kebenarannya. Kalau kita mempelajari firqah-firqah secara masyarakat untuk mempelajari, untuk mempelajarinya pada jalan ini, atau contoh masuk ke dalamnya, usah belajar, langsung, apa belajar. Itu adalah makmullah. Tapi kita mempelajari dalam rangka itu tadi, supaya kita tahu, oh ini ada jalan yang salah, oh ini adalah jalan yang benar. Oh ini ada firqah yang salah, firqah yang benar. Itu tujuan kita. Kami yuk, sahabatnya itu lihat apa yang kurang bagi dia, alujannah dia, gampang-gampang, alujannah. Tapi dia pengen mengetahui mungkin lembut dan juga adalah sebagai pelajaran bagi kita umat setelah beliau dan sampai akhirnya. Sunturan Allah al-Qiyamah. Kami yuk, lihat tentang tapi bahagia selainnya di bawah itu. Ya, kemudian kata beliau, وَمَعْرِفَةٌ فِرْقَةٌ مَذَاهِبِهَا وَسُبَحَاتِهَا وَمَعْرِفَةٌ فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ عَلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَمَا هِيَ عَلَيْهِ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ الضَّالَةَ عِنْدَهَا شُبَهَاتٌ وَعِنْدَهَا مُغْرَيَاتٌ التَّضْلِيلِ فقد يغتمر فقد يغتر الجاهل بهذه الدعايات ينخدع بها فينتمي إليها كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث حذيفة هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فبلغ وجدت من علمي mengetahui firqah-firqah ya dan mazhab-mazhab mereka, mengetahui firqah-firqah tersebut dan mazhab-mazhab mereka, paham itu ya, dan subahat-subahat yang ada pada firqah tersebut, Setelah itu mengetahui kekafirannya, mengetahui kelompok yang selamat dan golongan yang selamat. Ya, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, wa ma hiya alaihi, dan apa yang ada di atasnya, fihi khairun katsirun lil muslim. Ini adalah banyak kebajikan yang akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada setiap muslim. Paham itu? Allah, karena firqah-firqah yang sesat yang menyesatkan subhat, di sisinya banyak subhat-subhat, banyak ajaran yang samar-samar bahwa Allah seolah-olah adalah benar pada batin, ya, dan tidak akan tahu tentang yang demikian kecuali orang-orang yang berilmu. Sudah ada nabi saw melayak Allah mau terdiri mendengar banyak manusia tidak tahu, banyak manusia tidak tahu yang tahu adalah orang ulama orang terkini dengan ya orang-orang yang mengetahui dan keilmuan. Aku lihat kata imam atau nabak ini ya subhat para jemaah Allah subhat para ulama al ulama para ulama mengetahui itu subhat. Bisa diketahui oleh mereka dicium oleh mereka sebelum datang. Sebelum datang. Sebelum datang subhat atau subhat ajaran sama-sama pun berahmat Allah. Itu para ulama sudah mencium oleh dia. Dicium oleh dia. Ini adalah fitnah dan kebatilan subhat. Kalau Allah benar, kalau kita-kita subhat Allah, tahu itu adalah subhat, tahu itu adalah fitnah, tahu itu adalah sesat sebagainya. Setelah dia pergi, setelah terjadi, dia itu pergi. Terjadi dulu dia, pergi setelah itu rahmat Allah, baru kita tahu dan baru kita akan mengatakan, oh iya rupanya. Itu baru kita katakan gitu ya. Bagaimana? Para ilmu tersalam, Syekhullah S. Muhammad bin Hadi Umar R.A. menjelaskan kepada kita dalam Muhammad beliau. Ya, yaitu adalah ta'awud dengan fitan ma'abahar yang maha ma'abahar ya berlindung daripada fitnah pada Allah. Beliau jelaskan kepada kita bahwasanya fitnah pada Allah yang namanya fitnah ketika datang kepada manusia dan dananya sama dengan nenek yang dikasih bedak yang sangat antik dan indah sehingga menampilkan dia seorang gadis yang betul-betul cantik. Ketika orang melihatnya, masya Allah, seluruhnya terpukau dengan dia. Tapi ketika lihatnya, Allah yang paling rahmat Allah lari. Itu sebenarnya itu fitnah dari rahmat Allah lari. Dari mana fitnah? Datangnya itu dari rahmat Allah. Datangnya langsung jeleknya. Datangnya indah. Bagus. Nah, datangnya indah dan bagus. Ketika orang sudah terjerumus, baru mengatakan hati salah banyak. Alhamdulillah. Ketika hari Qurub datang ke Indonesia dengan Alhamdulillah dengan lagi nama masyarakat yang dipimpin oleh Ahmad Zawi yang berkumpul. Orang berkumpul ini enggak ada. Ada kamu sama berkumpul. Ah, dia mungkin lagi nama masyarakat. Bagaimana? Datang ke sini dengan membawa dana-dana dari Bayi Kuro. Datang Muhammad Khalaf ke Indonesia dan membawa ajaran Muntada Islam. Setelah dia pikir-pikir, perintah Allah pertimbangan dari bosnya berhijab, masurur, rubah namanya apa dia Asofwa. Rubah lagi. Nanti kalau Muntada Islami dan orang ada umum ke Muntada Islami di London. Padahal hakikatnya, ya, hubungan itu ada dan sangat keras dan sangat kuat hubungan itu, makanya terkuat. Tetapi dalam rangka tauhid kepada manusia yang melakukan, itu kan namanya terkuat. Orang melihat, masya Allah, bantuannya dibantu sebulan, semuanya dibantu oleh dia. Datang berpuluh berapa ini bawa oleh dia dolar real apa nak ini mata orang ini terima dibantu dan ini dibantu ustaz ini masya Allah yang pondoknya dulu adalah dari gedek atau gudek? Gedek ya. Gudek apa? Gudek di Jogja ya. Dari gedek paling rahmatullah. Setelah dibantu, masya Allah bangunannya megah. Hah? Itu tadi dilihat. Ya, senang dilihat pondoknya sudah bagus. Hah? Murid ramai masuk. Kalau dulu banyak rahmatullah, banyak kutur, banyak pindik. Sekarang sudah megah sudah. Betul itu. Tapi saya ingat yang kita sudah mereka. Paling rahmatullah. Tanjakan-tanjakan yang tidak baik. Yang rahmatullah dari pondok-pondok tersebut. Baru dia mengatakan benar juga kata Ustaz dulu ya. Benar juga kata Saudi, kata semua mak ibu, kata Sese, kata Kali. Benar juga kata ulama. Jadi rahmatullah. Itu akibat itu. Sebenarnya mereka rahmatullah terima. Untuk mereka kita dah cerita pada kalian. Tapi itu Ustaz kita Zainal. Ketika dua orang-orang yang datang oleh mereka mungkin dua orang-orang yang kedua di Bogor. Di tahun 91. Itu enggak tuh, Pak. Hah? 93, itu 93 itu. Ketika saya pulang tahun pertama, dari jemaah Allah Rahmatullah, ada Marafi, itu yang itu juga tuh. Salah seorang teman kita, sekarang kita hengkang, di Bontang dia. Ainul Rizda, yang gak umum dulu. Selama malam, tahun tak sama dulu. Sama dengan Medina, ada kelas juga. Ya? Dan apa yang berapa pun dia, tapi itu, Pak. Seluruh dunia, dari NU diundang, dari Irsad diundang, dari Parsif diundang. Ya, dari Muhammadiyah diundang seluruh organisasi yang ada di negeri ini. Salafiyin, Ahlussunnah wal Jamaah diundang, seluruhnya diundang dari seluruh ini. Ah, dikumpulkan. Kasih tiket pulang PP pulang pergi, dikasih uang satu. Ah, apa kurang? Ketika dorong makan majanan, preng tak bayar. Di kamar yang diberi kepada kita, oh, dia di dalam kamar itu rahmatullah. Bukan seperti selagiin, selagiin orang Muhammadiyah atau Muhammadiyah lah campur di dalam itu. Yang begini di dalam ada juga. Alhamdulillah. Kalian ada dalam itu, ya? Yang berjalan ismail ada, yang berjalan sunnah yang di cokor ada juga. Yang dilakukan oleh dia siapa? Ibrahim dua. Mohon ini sangat dekat dengan Tuhan Allah. Dari kocin dia datang melalui. Masya Allah, dakwahnya para jemaah rahmatullah, kita seluruhnya adalah muslimin. Sama Allah muslimin. Allah menamakan kita muslimin. Para jemaah rahmatullah. Allah menamakan kita muslim. Tidak ada Allah menamakan kita wala ihwan ini, wala kelabi ini, wala kelabi ini. Nah, seluruhnya sama muslimin. Si ustaz-ustaz yang di Indonesia ini para jemaah rahmatullah, hadir seluruhnya yang tidak hadir pada masa itu, serta dua orang itu. Yang tidak datang menang pada masa itu tahu saya Allah Allah berkata tahu tapi adalah Jafar Matalib kemudian Nabi Mazda tidak diri yang lain ya Zid yang berdaya kan dia Abu Nidah Allah Allah ke depan Amat Baris berdaya berdaya Rahmatullah datang dan dua Masya Allah pulang setelah itu putus ya berdaya Rahmatullah datang seluruhnya datang bangga dia dan bahkan dapat hadiah umroh dia dia dapat sembara dari pangkot umroh. Bagaimana? Itu kedatangan mereka. Wah, uang apa enggak senang kerana Alhamdulillah. Hah? Ibadahnya bukan bagikan buku jadi imbas, sudah udah ingin, kalau ini bagikan. Kerana Alhamdulillah. Tapi di samping itu juga, kita tidak terlalu mengadak, keperawan ini, orang ini masuk juga. Kalau itu, kakek-kakek ini masukkan juga. Dengan satu kita juga. Kita adalah seluruhnya muslim. Ikhwah, seluruh kita ikhwah. Digaya oleh seluruh para jemaah. Padahal kalau kalian tahu, sebelumnya sebenarnya sudah ada orang yang seperti ini yang sudah datang kita di sini untuk kalian berkat ini. Itu sudah ada sebenarnya orang yang Indonesia yang di peralat oleh dia itu alam sunnah yang dari Bogor. Rahmat Allah. Bagaimana? Tetapi karena tidak banyak yang tahu. Setelah dikasih tahu, baru mengatakan OO seluruhnya. Itu kita yang awam Allah, atau da'i-da'i yang manhajnya masih perlu dibersihkan oleh orang-orang walaupun pada rahmat Allah setelah terjerumus mau menarik diri sunni, bantuan sudah terima akad sudah terjadi pada rahmat Allah, akhirnya tanggung-tanggung batok, mandi betul batok bahasa mandi sudah tanggung bahasa mandi betul banyak mandi dulu ya banyak. Bagaimana? itu Khalid Al-Mudi rahmatullah, apa yang kurang lagi di Madinah dengan semua mas, rubi, kepada masyarakat yang lain, kita terangkan dengan dia. Abu Rida, apa yang kurang di Doha kepada masyarakat. Tapi mereka rahmatullah apa tadi? Tanggung-tanggung bahasa nanti, itulah. Tepat. Nanti hari ini. Itu tahu rahmatullah, maka seperti ini hati-hati. Sebab dia datang ke media. Subhat. Tidak bisa kita menciumnya. Pertama itu ciumlah dia. Kita bisa melakukannya. Setelah dia ilah. Fitnah setelah ilah. Baru kita tahu setelah dibatalkan oleh pertama. Dijelaskan. Dan dipakai oleh pertama. Dan mulai gimana? Baru dia mengatakan dia itu salah. Begitulah sobat perempuan. Begitulah dengan fitnah tersebut. Paham itu? Nah, kita berkata-kata ini. Lanjutkan. Kalau kita berkata-kata ini. Ya. Wa indah. Mughayatu tabli'i. Dan di sisi firqa-firqa yang sesat menyesatkan tersebut, ada penipuan-penipuan yang akan menyesatkan dia, pokoknya terus jahil. Dan kadang-kadang orang yang bodoh tertipu dengan ya propaganda-propaganda yang ada daripada mereka tersebut, walaupun dia hilang dengan tertipu tadi, hilang ikut dengan mereka. Itu akibatnya. Dan kata-kata apa dia? Tayang kami ilaiha. Setelah itu menyandarkan diri dan mengikutinya. Setelah dia tertipu tadi, itu dia masuk ke dalam. Setelah tertipu tadi masuk ke dalam itu. Masih dong? Nah, lalu kemarin kita dalam majelis sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama berkat hari Hudayba. Ya, atau dia nama berkat hari Hudayba. Dan ini sebenarnya yang dipecahkan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala beliau menyebutkan tentang hadis Hudzaifah, ketika semua yang hadis Hudzaifah, apa kata beliau? Hal ba'da dzalikal khairu min syarri ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa setelah kebajikan itu ada kejelekan? Ada kejelekan Rasulullah sallallahu setelah kebajikan tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Kata beliau, benar. Artinya ada. Ya, siapa mereka dan bagaimana kejelasan tersebut? Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu para dai yang berada di pintu-pintu neraka dalam neraka. Man ajabahum ilayya qadafuha qadafuhu fiha. Barang siapa yang menjawab panggilannya, menjawab panggilan para dai yang berada di pintu-pintu neraka tadi, qadafuha ilayya, qadafuha fiha, dicampakkan oleh mereka ke neraka ini. Fakultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Hudzaifah melamar kembali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong sifatkan, tunjukkan kepada kami bagaimana ciri-cirinya. Qala na'am, ya qawlan min jilbatina wa takallamna bi arsinatina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu kaum yang dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang sama dengan kita. Kulitnya sama. Sama. Bukan kulit badak ini mereka sama-sama. Kulit juga iya mungkin. Sama, bicara sama. Ya, bahasa Arabnya pasti. Ya rahmatullah, bahasa Mesir dan ada budi. Oratorikanya bagus masyaallah Allah mukawwal. Faktor yang bicara seperti mana, ya? Nah, ini kata semua faktor ciri-cirinya dan bentuknya. Dan kemudian faktor tadi kata Syekh Shalihul dan Abdullah Taala, faktor tadi itu wa'adun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Yomi, ya? Dan bahayanya sangat besar dan sangat ngeri, ya? Dan semua dari Nabi Muhammad SAW bersama saksi para sahabatnya pada suatu hari, kama kala di hadis Arba' ibn Sari, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Arba' ibn Sari, annahu wa'adahum ma'iwatan baligha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menasihati mereka para sahabatnya, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika habis sholat subuh. Salatul Fajar. Salatul Fajar. Nasihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan nasihat yang balighah, nasihat yang balig. Yang mendengarkan nasihat kepada Allah betul-betul terasa kepada hati nuraninya. ya. Wajilat minal qulub, ya lakakan tubuh mengakibatkan wajilat minal qulub. Hati merasa pada Allah takut dia. Ya. Wajilat minal qulub. Dan kemudian mata berair ketika mendengarkan nasihat Rasul menangis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadhan. Kulna. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'izatun muwajjihah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seolah-olah nasihat yang kamu berikan kepada kami ini adalah merupakan nasihat yang muwajjihah, nasihat perpisahan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fausina. Tolong nasihatkan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan? Terima. Nasihatkan kepada kami atau nasihatkan kepada kami apa yang kami harus lakukan. Kalau usiku mencari Allah, kata Rasulullah SAW, kalian nasihatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Taala. At-taqwa lillah jalla wa ala. Taqwa kepada Allah Taala. Usiku bertakwa Allah. Ya, wasalam ilah. Setelah takwa kepada Allah Taala. Praktek kepada takwa tersebut adalah at-taqwa ta'ah. Takwa kepada Allah, azizul berhormatmu Allah. Ya, sering berjalan kepada orang sekalian. Jadi di takwa yang paling dekat kepada kebenaran yang di takwa yang dijelaskan oleh iman. Tolak untuk hadith al-anadi. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita. Ya, ya pada kita risalah pertama kini. Dijelaskan sebagai bentuk definisi takwa yang aqrabu ila shawab, yang paling dekat kepada kebenaran, yaitu adalah anta'ala ta'atillah ala nurin Allah wa tarjuhabatullah tarjuhabatullah, yaitu adalah kamu beramal ya, anta'ala ta'atillah, kamu beramal dalam rangka untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala ala nurin Allah, dan ketaatan tersebut dan amalan tersebut dalam rangka mentaati Allah ta'ala. Alhamdulillah min Allah. Ada tuntunan ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Amalan tersebut ada ilmunya. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu dia. Bagaimana dia menyelamatkan ketakwaan yang daripada Allah Azza wa Jalla tempat ini? Bagaimana? Ketakwaan yang saya tahu adalah itu takwa atau tidak takwa dan ini. Kemudian kamu wasab kepada Allah. Kamu harapkan dengar kepada Allah sabar kepada Allah. Dan kemudian Allah, dan kemudian kata beliau tentunya, ya, antara kamu maksiat Allah, dan kemudian kamu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala, alul min Allah, dan juga mendapatkan cahaya dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Taala, wajahul faiqah Allah, dan kamu takut kepada azab dan sanksi dari Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana? Ketakwaan. Dan praktiknya selanjutnya juga adalah asbab murtaah. Kamu mendengarkan dan mentaati. Mendengarkan pemimpin dan mentaati. Sam'an murtaah. Murtaah fil ma'ruf. Inna mata'ata fil ma'ruf. Ketaatan di dalam kebaikan. So, dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Nah, dengan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'amma fa'alaikum amadun. Ya, wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ammara alaikum walaupun seandainya yang memimpin dan menjadi amir kalian pada masa itu adalah seorang hamba budak. Dalam riwayat katakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada Nabi Habasah itu dia. Ya. Sesungguhnya kata Nabi Allah berkata, siapapun di antara kalian berkata kepada saya yang hidup seperti ini, hidup kekuatan seperti ini, dia akan melihat ikhtilafan kathira, dia akan melihat ikhtilaf perselisihan yang sangat banyak. Ya, sangat banyak dia akan berkata kepada rahmatullah pada masa itu, perselisihan yang sangat banyak dilihat oleh dia. Dia berkata seperti ini, dia sudah merupakan ya, kabar dan sabda dari Nabi Muhammad SAW yang wah, terjadi sudah. Terjadi dan akan terjadi terus. Sampai datang kepada Allah SWT. silap, perselisihan, firqah, kelompok oleh rahmat Allah. Nah, yang dalam hidayah dan rahmat Allah demikian, ya, mensikapi kelompok yang salah, mensikapi orang yang salah, mensikapi orang yang salah dalam manhajnya. Nah, tidak sama, rahmat Allah berbeda. Rahmat Allah, sudah jelas itu salah, sikap si A, enggak, toleransi. Berbeda, ini tentu ikhtilaf dari rahmat Allah. Kita kalau mengandung sunnah dari rahmat Allah, jauhi ikhtilaf seperti ini, dari. Dan ini pada rahmat Allah terjadi bukan di sini, jadi seorang di luar demikian. Ya, ketika para ulama pada rahmat Allah, Syekh Rabi dan Syekh Muhammad membongkar perkara-perkara suruhiyah di Madinah dan membongkar orang-orang dan lembong-lembongnya. Membongkar tokoh-tokohnya di dunia pada rahmat Allah, bukan seluruh orang juga akan bermasalah itu, bahkan seluruh ulama menyerangnya. Tapi setelah dibongkar dan dibongkar, nampak oleh mereka, baru mereka pada masa itu sama. Sebelumnya, enggak juga. Jadi rahmat Allah. Ya, ini kita saksikan Syekh saya, Syekh Muhammad itu mengatakan penerangan di bagi kali. Perjuangan. Itu akibat. Akhirnya bagaimana? Akhirnya para ustaz. Dan para bayi dan para ulama tadi, dia berdomba. Lihat ketika Abu Hassan al-Misri. Abu Hassan al-Misri, Bajra Allah, Jawa Abu Mubi. Yang di hari ini ketika dibongkar oleh Syekh Muhammad dan Syekh Muhammad dan Syekh Muhammad. Dan para masyarakat yang lebih tentang kesempatannya. Perjuangan. Ya, setelah dibongkar. Tidak ada lagi tempat dia untuk berlisah datang ke Jakarta. Tutup dia ke rumah Papa, datang dia ke Madinah. Bagaimana? Datang Abu Hasan ke Madinah, ditemui oleh dia pada masa itu seangkat Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Razak, Syekh Rahmatullah. Ya, saya sudah tahu ini. Kenapa saya sudah tinggal lagi? Itu mulai dia. Ditemui dengan rahmat Allah, dijelaskan tentang kesalahannya, dia kecoba, kecoba. Dan kesalahannya. Allah rahmat Allah. Ke Mekah, ke Sarudi, masa itu tidak datang. Tidak mau datang. Tidak datang masa yang lagi. Walaupun dia berbuat ini, dan mana dia? Tentu timbul syakwa sangka sama mereka. Masa itu tadi. Apa kata Sarudi pada masa itu? Sarudi bukan senang. Ketika Abu Hasan datang ke Madinah dengan rahmat Allah kepada orang-orang yang tersebut bukan senang beliau. Marah dengan kesempatan pada orang-orang ini. Sebab beliau sangat tahu tentang buruk dan penipuannya. Tentang hidupnya pada rahmat Allah terhadap Allah setelah dia ini. Sering tahu dia. Dan bahkan sering beliau mengatakan dengan kata dengan rahmat Allah. Wallahi ana a'lamu min al-ahbab. Tentang buruk. Saya demi Allah lebih tahu tentang para sahabat tentang buruk. Itu sering juga dikatakan oleh rahmat Allah terima saya. Pada rahmat Allah. Nah yang seperti ini pada rahmat Allah. Kalau kita sikap tidak sama. Kita pada ketidaknya dia. Ini dipakai nindah. Nasihat daripada ustaz ini didengar nasihat pada ustaz nindah. Itu benar juga. Dan ini sudah saya tanyakan pada suara. Dan itu bagi ustaz tak indah. Nah itu indah ini. Tandanya tak lismah. Rahmatullah. Nanti kalau dibilang lagi pada rahmatullah dan sebulan atau sama dianggap itu kawannya itu ya. Pokoknya jangan akmal saja pada rahmatullah. Jangan akmal. Itu aja penting. Sebab akmal pada rahmatullah sudah cacat di mata orang-orang penyakit seperti ini. Semenjak kau sendiri. Semenjaklah sediak pada rahmatullah ketika kita membongkar buruknya dengan masyarakat ulama. Itu selalu ditanamkan. Asal jangan dari akmal. Ini sudah ada tempat di kalangan para pemuda yang sebab berkat Allah. Allah yang baru tahu saya, sudah lama saya mulai. Kalau membawa pada akmal, tidak benar. Untuk lihat hadis ini, Dajjal berguru sama kawannya. Ya, ketika Pak Wasik Robi, pada rahmat Allah, yang mengikuti dan menjelal Ustaz Uthman pada masa ini, pada rahmat Allah, ya, itu yang membawa fatwa tersebut adalah saya dengan Ustaz Wildan. Kalau ada orang yang mencari, berarti dia mencari matahari bisa bolong, enggak tahu dia mungkin mata buta dengan Allah. Itu disebarkan oleh mereka, disebarkan. Dengan hak Allah dibuat. Kalau Ustaz tidak akbar, bawa ini, perlu bicara dengan ini. Itu saja. Tetapi ketika waktu hasil Allah dari Pak Surumi dan semua Allah tentang usaha mereka. Walhamdulillah sekarang boleh kehasan dari hak Allah insyaAllah ta'ala ke depan yang mudah baik. Allah wa'ala jasab, kita suruh ini usaha dengan hak Allah. Hah? Apa kata mereka? Oh itu kabar ahad tidak terima. Hela hadis, main wahyu. Allah hadis, masya Allah. Hah, kabar hak tak terima. Sok mas sendiri. Tak ada dan ada orang lain satu. Tak terima. Bantal mereka bisa di sana. Cari pribadi atau malah cari pribadinya. Ya sebab kalau mantau yang pribadi, manhaj bedah. Yang pribadi orang kita semua pribadi sebab. Tidak ada tidak punya pribadi. Sebab tidak punya pribadi. Ada mungkin tidak. Kita bukan maksud sebab punya kesalahan dikurangi dalam masalah pribadi. Tapi bantah mana aja? Entahnya lah sebab itu mana aja mana salah. Bantah di situ tu enak. Orang pemahaman salahnya salah. Jelas tak? Tapi pribadi dari sebab makna Allah. Saya juga bisa bukan pribadi ini. Tapi ada untungnya. Ayo kita bongkar bongkar dosa yang sebab. So jemaah. Yang penting penanaman itu selalu dari asal jangan dari akmal. Oleh sebab fatwa ada dulu banyak sebuah surah kepada Allah selalu demikian. Dengan dalil nanti mungkin masalah itu jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Penggambaran pertanyaan itu tidak tepat. Kalau dikatakan penggambaran pertanyaan tidak tepat berarti dia mengatakan permasalahannya tidak mengerti bahasa Arab. Soalnya saya tidak mengerti kan. Berarti saya bicara dengan Nasrobi pasal Indonesia dipahami dari bahasa Arab. Saya akan terima demikian. Ya sebab tadi ketika saya tanya dan sama saya tanya demikian. Dia jawab sesuai dengan apa tanya apa saya tanyakan. Sekarang itu sama dengan dia. Kalau di belakang itu sama dia. Terus bagaimana mungkin bagaimana ini semacam itu. Tapi selalu ditanam demikian. Dia memilih terpati sudah. Asal jangan akmal. Pada rahmat Allah. Pada sebab ini penyakit sebenarnya. Satu sak seorang mungkin. Tidak boleh demikian. Dan katanya kan Pak Muhammad itu di daurah di rumah beliau habis sholat maghrib dan isya. Ya, kita tulis pertanyaan dengan Pak Ujan dan Abi Mahfar Basri. Dan banyak hadir, bukan saja di situ. Ya, ada Bu Ahmad. Ya, ada Jamil. Di negara itu Bu Muhammad yang dekat dengan beliau. Ya, kita tanyakan tentang sebagian sahabat yang punya perangin, yaitu Ustaz ini dipakai Ustaz Indah. Nah, kita takkan lagi. Itu rahmat Allah. Ini kira sih. Kata beliau, ini ciri-ciri sedia harapannya. Ustaz ini Ustaz Indah. Ya, Ustaz ini diterima oleh Ustaz Indah. Yang ini kelompok yang pakai Indah. Itu tidak boleh. Lain surah Allah kalau betul-betul menyimpang dalam manhajnya. Itu serahkan kepada para ustaz dan para ulama yang mengawasinya. Jangan kita langsung bersuara itu, saya tidak bisa. Sesuatu rahmat Allah, Allah menyadu. Saya bilang kepada beliau, kalau saya mau bicara sesuatu rahmat Allah dan sesuatu rahmat Allah, tapi tidak mau saya itu aja. Umar Galib, Umar Galib, sekarang dia mau bermedia, dia mau bicara dulu. Ada masalah yang saya ingin. Itu saya sesuatu rahmat Allah. Tapi kalau kita berlagak, kalau kita dijargon, sesuatu rahmat Allah, usah. Nah itu. Nah jemaah rahmat Allah. Lanjutkan. Kata beliau pas kita dia akan banyak perselisihan dalam banyak. Fa'alaikum bisunnah. Nabi SAW memberikan kepada kita solusinya. Ketika melihat perselisihan sangat banyak tersebut. Ya jadi ini kita tahu. Terjadi kesalahan perselisihan kita jadi kenyataan dari perselisihan banyak kali. Nah Nabi SAW menunjukkan kepada kita solusinya kepada perselisihan banyak. Ya. Waalaikumsalam sunnati wa sunnati khulafa rasulina ma'alihi. Ya. Waalaikumsalam sunnati wa sunnati khulafa rasulina imba'at. Waalaikumsalam antafiru. Wajib-wajib kalian untuk berjalan dan melalui dan mengamalkan dan mengikuti sunnah saya. Ayo, tarikati cara saya, metode saya dan perjalanan saya. Contohnya dan cara para ulama rasuli dan cara ulama rasuli, ya, yang mendidik umat kepada kebenaran dari Rasulullah, Bukhari, Umar, Uthman, Ali dan para ulama rasuli setelah beliau dengan Rasulullah para sahabat terlebih seluruhnya wajib kita ikut jalan itu. Ya, setelah ini kita Muhammad SAW tangan satu dia karena kita menutup sunnah tersebut cara saya dan cara para sahabat itu kan benar dalam amalkan itu kalian ikuti wa'abu alaih bin nawajib dan kalian gigi dengan gigi gerahan kalian gigi pekuat kepada Rasulullah wa'iyyatah kuna wajah kerasi umur dan hati-hati kalian jauhi dan tinggalkan oleh kalian perkara-perkara yang baru. Tinggalkan itu. Muhdatsatul umur. Ya, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena yang namanya perkara yang baru berkat Allah yang tidak ada contoh di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dikatakan Hudzaifah radhiyallahu anhu juga ma pada oleh baik itu dalam baik itu baik murid dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu mengatakan malam ya ta'abbat dia alim badar falaitu nabi. Apa saja orang tidak pandai dilakukan dan dilakukan satu ibadat oleh Ahlu Badar oleh pengikut perang Badar falaysa nabi itu bukan ajaran agama. Bagaimana? Itu bukan ajaran agama. Dan juga sama yang punya ini ucapan beliau juga mengatakan makanan kata Ahmad dia asalnya makanan apapun yang tidak pernah dilakukan sebagai ibadat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu fala ta'abbadu fala ta'abbadu dia jangan kamu beribadah dengan dia bidah fa inna kullu ma'rifatin bidah bidah setiap yang baru datang ini bidah di dalam ibadah kepada Allah dunia ini radhiyallahu anhu dalam ibadah ya kemudian wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap bidah adalah sesat wa kullu bid'atin dhalalah Murala. Setiap bid'ah adalah sesat. Kebiruatan. Wakulla bid'atun murala. Wakulla muralatun billah. Dan setiap kesesatan adalah cara yang berkata imam. Al-Bahari. Orang itu. Sama sunnah. Wa bid'ah. Al-bid'atu. Ya. Wa aluha. Billah. Bid'ah. Dan para pengikutnya di neraka. Ini umat. Mentakyir. Tidak bisa. Ya. Bagaimana? Jelas. Bid'ah dan cara pengikutnya dan pengamalannya yang mengamalkannya adalah keempat. Bagaimana? Ya. Jadi demikian para imam Allah dia di dalam perkara-perkara mengetahui tentang firqah tersebut dan mengilmui kita jangan kita sampai tertipu para imam Allah yang kita buka untuk masukinnya. Atau dia dalam soal sunnah yang terjaga oleh imam berbahan. Ya, kalau kita melihat satu ajaran, melihat dan mendengarkan satu ajaran, satu pendapat dan pandangan, ya, jangan langsung kita masuk ke dalamnya, ya, jangan kita langsung mengikutinya, sampai kita bertanya dan sampai kita mengilmuinya, ada tak ulama berbicara tentang demikian? Atau ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang demikian? Kalau ada, baru dia masuk. Baru dia ikuti. Tapi kalau tidak, jangan. Jangan kita pernah Allah muda melihat Masya Allah muncul satu ajaran kelompok dan sebagainya. Ya, dengan gaya dan ajaran bentuk-bentuk sunnah, sunnah, sunnah pernah Allah rupanya bid'ah. Ya, karena masalah dari itu pada Allah ketemu dengan tablighin dia Masya Allah pakainya kayak sunnah juga nah, ketika dia salah ini lah ini dia dianggap dia sama itu namanya sama tapi satu serupa, tak serupa apa beda satu sufi ke sufi satu kiblatnya Mekah Madinah pada Allah satu juga ini dia mana sama pada Allah kan bisa sama. Hah, adalah makhluk dari perkara ini. Tahu sebab, ya, mengerti dari ujian supaya terlindung, dilindungi oleh Allah Taala dan tak tersesatkan dari daripada penipuan lagi. Wasiat paling mungkin dia jangan masuk langsung. Jangan kita terima langsung, jangan kita masuk langsung. Sampai kita bertanya, tanya dulu. Ya Syed, ini bagaimana caranya? Kalau baca Tafsir Sunnah, kita akan juga salam oleh ya, Syed Soleh Baudan dan Syed Ahmad akan menjadi Ahmad Mawra'an. Ya Soleh, beliau sekali tadi masalah kata-kata tersebut tanya, bertanya kita pada seorang alim. Ya Syed, ini ada ajaran ini. Contoh kemarin, berapa bulan yang lalu? Bulan yang lalu, bro. Syekhuna Syekh Muhammad bin Abdul Malik Al-Qur'an Al-Qur'an dalam kajian beliau datang pertanyaan daripada sebab ya selagi di negeri Nigeria. Nigeria negara Islam terbesar di Afrika. Nigeria adalah Al-Qur'an. Tentang pertanyaan ya daripada sebab tersebut. Pertanyaan itu tentang suatu firqah dan kelompok yang muncul di situ namanya Baku Haram. Mungkin kalian mendengarkan. Ada dengar enggak? Di YouTube ada itu namanya, dijelaskan oleh beliau. Selanjutnya di apa dia bukan di YouTube di kalian lihat di sahamnya ada tulisan di download itu. Ya, sama downloadnya dari sahamnya. Nama pihaknya kelompok itu Baku Haram. Ya, tentang berapa pertanyaan tersebut. Setelah dibaca, dia menjelaskan tentang ciri-ciri sebagainya. Yang disimpulkan adalah kawaii. Mereka alaman hajul khawari. Mereka adalah orang-orang irabiyin. Alaman hajul khawari. Ya. Jangan sekali-kali kalian ikut dengan mereka. Masa itu lebih kurang pada orang Allah di dunia ini. Di dunia ini lebih kurang. Tidak punya rekamannya. Ya terserah lebih kurang. Jangan ikuti. Nah itu kalau kita bertanya kepada orang lain. Seperti itu berapa makmur Allah. Tentu tadi para sahabat makmur ini. Sebagaimana kita di Indonesia dulu. Ketika datang ini, Indonesia datang ini, ya, pada dalam ini kita di sini berhubungan dengan ulama kurang, juga tidak kenal ulama rahmat Allah, akhirnya main diri-diri. Nah, masuk aja langsung, tanpa ada pertanyaan tanpa ilmu ini. Tidak boleh berkata, Allah tidak berkata seperti itu. Kemana kita meletakkan? Ya, al-ilmu, sablal kawal amal, fa'ala menawal jahil, wa'ala sallallahu jambi, kemana kita meletakkan ini dia? Fasabala zikir pun berkata'amu, kemana kita meletakkan ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita rahmat Allah dan Imam Bukhari itu. Pertanyaan. Satu saja. Ada ilmu kita baru ini. Enggak ada ilmu tadi kok. Ya? Ada ilmu tadi kok. Pada rahmat Allah. Begitu. Ya? Dan kemudian di mana mulai dari Allah tabaraka wa taala fa akhbar Rasulullah alaihi wasallam anna sayakunu hunaka ikhtilafun wa tafarruqun وأخطى عند ذلك من وجود جماعة المسلمين وإمامهم وإمامهم kata beliau maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa saya akan ada nanti perselisihan-perselisihan dan perpecahan-perpecahan firqah-firqah dan kelompok-kelompok. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya untuk komitmen berjalan di atas jemaah di muslimin, di atas jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan imam ini. Wa tamassuki bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tarki ma khalafa min aqwal, dan meninggalkan apapun yang menyelisih sunnah tadi dalam bentuk perkataan wal afkar, pemikiran-pemikiran wal mazahibil mudhillah, dan mazhab-mazhab yang sesat menyesatkan. Fa'inna hadha tariqu an-najah. Fa'inna hadha tariqu an-najah. Dan inilah sebenarnya jalan keselamatan. Nabi SAW menjelaskan kepada kita penyakit yang akan muncul. Penyakit yang akan muncul menurut apa Allah dijelaskan oleh dia kepada kita SAW. Dan kemudian ditunjukkan juga kepada kita obat dari penyakit itu. Jangan kita lihat kepada umat menunjukkan penyakit obat yang ditunjukkan. Tidak ada untuk. Bagaimana? Ya, itu kalau cuma Allah. Penyakit apa dia? Tidak. Penyakit apa dia? Tafarru, penyakit apa dia? Apa maksudnya? Alaikum sunnah. Wa sunnah tidak kawal Rasulullah. Mbak, itu obatnya. Ya, itu obatnya. Sudah selamat. Jalani sunnah. Jalani jalan para sahabat. Insya Allah ta'ala selamat. Sampai akhir zaman. Sampai kapan pun. Sampai akhir hayat. Mereka berhormat Allah. Selagi dia merajuk sendiri. Yang sumar. Itu selamat. Untuk dia kata kata ulama, ya sunnah itu kesati Nabi Nuh. Sunnah itu sama dengan kata Nabi Nuh, sama dengan tidak ada. Barang siapa yang menyembahnya, mereka kafir. Ya ulama. Umat terasa halal. Dan barang siapa yang meninggalkan dia kafir. Sudah demikian. Kalau kita menghadirkan yang kita kata sunnah, negara kita sudah berkata-kata Allah, dibimbing oleh Allah Tuhan, insya Allah Ta'ala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga dari ayat kita sampai akhir yang kita kata. Begitu cara berkata Allah. Tapi kalau kita ya, ingin berjalan dengan sunnah, tapi tidak kita ikuti. Sama juga sini kata perulama yang berkata Allah, ini jalan saya yang sampai kepada Allah di kitabnya. Ya, Arbu, ya, kalian tajun najat, kalian mengharapkan keselamatan, falam tasluk maslaka, tetapi kalian jangan ikuti jalannya. Kalian ingin selamat, tapi jalan selamat, kalian tidak jalaninnya. Fa inna safinata la tajri alal kijiba, sesungguhnya yang namanya kapal mereka rahmat Allah tak pernah berjalan di atas gunung. Kan ada kapal jalan di gunung, kapal terbang ada tiga ke gunungnya. Tapi nama kapal itu yang jalan di Jepang, ada dia tempat yang beach, tempat yang kering. Kita ini selamat jalan-jalan, kamu semua jemaah. Kita ini selamat jalan, jangan terketumnya dia, ikuti, jangan terketumnya dia. Ikuti ini yang berlama surat yang betul tahu. Komitmen dia, mana bisa? Kalau tidak, celaka, berapa Allah. Sama itu. Dan al-mana wal-mana mudimah fa'innaha fa'ikun najah waqad amara sallallahu amara Allah subhanahu wa ta'ala bil-ijtima wal-iqtisam kitabihi wa na'a an-tafarruq ya qala subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita bil-ijtima untuk bersatu, untuk bersatu pada rahmat Allah dikendalikan oleh Allah azza wa jalla. Bersatu ya, bersatu tidak akan bisa diciptakan kecuali dia tersunnah. Persatuan yang dibangun bukan tersunnah, hancur. Yang kita membangun persatuan di atas ya metode-metode para politikus, para rahmatullah yang memiliki ya pemimpin atau memiliki pepatah dan rahmatullah atau simbol ya. Tidak ada teman yang abadi dan tidak ada juga musuh yang ada yang tadi, yang ada hanya kepentingan pribadi untuk rahmatnya ada dalam partai dan rahmat Allah dalam partai dan rahmat Allah apapun dalam organisasi, tidak ada yang namanya teman abadi, tidak akan ada, tidak ada juga musuh abadi yang ada kepentingan pribadi itu ada dalam salah dengan rahmat Allah menciptakan persatuan tidak bisa demikian, potong sampah persatuan bina dengan Al-Quran Sunnah Hadis dan rahmat Allah. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan bersama ya, dengan kekuasaan anda, Al-Quran Sunnah, dengan uang, dan sub, ayat surat, menyatukan peradaan dengan uang. Ya, ada yang punya uang yang bila-bila tinggal lagi. Saya dapat uang pergi. Ya, rahmat Allah. Tapi coba diajarkan kepada Al-Quran Sunnah. Diajarkan kepada dia, komedia tersebut. Diajarkan, diandalkan, diperhatikan, dikembarkan dari rahmat Allah. Insya Allah Ta'ala. Hatta dia dua orang, tiga orang, empat orang, apa yang berada rahmat Insya Allah Ta'ala. Bukan harus ribuan, ratusan, jutaan dari rahmat Allah. Al-Haq dari rahmat Allah dikenal dengan hak muslim. Dikenal dengan Allah Rasulullah. Ya, begitu menurut hak. Kata seorang itu sendiri, karena dia berkata, insya Allah hak. Ini masuk Allah, tidak akan dengar. Ini kita lambatkan ini. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita juga untuk ikut kita di tempat-tempat kita di kitabnya. Dan melarang kita untuk berpecah belah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa aqimu shalata wa atu zakata. Ya. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan kitabullah, dengan ya tali Allah, hablullah Al-Qur'an dan sunnah. Hablullah kalimat la ilaha illallah Islam dan sunnah. Ya hablullah. Ya wa aqimu hablullah jami'an wa la tafarraqu. Seluruhnya. Seluruh kaum muslimin. Yang namanya muslimin suruh oleh Allah Azza wa Jalla. Wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berselisih pada rahmat Allah. Wa ta'ala ni'mat Allah 'alaikum. Dan ingatlah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kalian oleh kaum muslimin. Yang terutama ayat ini ditujukan pada masa itu adalah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kalian dengan nikmat Allah. Ingat kalian dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ilmu dan keadaan sebelumnya kalian adalah sebelum datang iman Allah, tadi ada tanggal saya katanya oleh kami yang tadi ya, jangan Allah di hadal khair, Allah datang kepada kami, mendatangkan kepada kami yang terhadikan, siapa dia? Rasulullah Muhammad SAW dalam surat dan sunnah yang diwakil beliau dalam Allah SAW kebanyakan Fatimah ya. Nah, itu nikmat Allah yang sebelumnya para sahabat terutama adalah Ansar, Ansariyun Al-Madinah pernah makmum Allah pada masa itu adalah orang yang bermusuhan, berperang yang dikenal dengan perang Uhud lebih kurang 120 tahun pernah makmum Allah lebih kurang 120 tahun peperangan mereka datang Islam, datang sunnah datang lagi sama Allah, bersama mereka akhirnya bersatu. Ah, itu saudara kalian Pak Ansar Al-Madinah dan para sahabat yang bersatu sekali. Itu nikmat dari rahmat Allah. Ya, intima ada kitab sunnah. Bersatu di atas kitab sunnah dari rahmat Allah. Bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Itulah nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Berjalan di atas Al-Quran dan sunnah. Dan hidup di atas Al-Quran dan sunnah dari rahmat Allah. Itu adalah nikmatul kubra. Nikmat yang besar itu. Bagaimana? Sangat besar dengan manusia. Syukuri-syukuri pada rahmat Allah yang tersebut. Supaya selamat di dalam kehidupan ini. Ya. In kuntum a'lam ba'allah ba'ayna kurulikum. Maka Allah dipersatukan di antara hati-hati kalian. Apa Allah Rasulullah SAW menyatukan hati-hati para sahabat yang berhasil dengan uang-uang dinarnya atau kilangnya pada rahmat Allah. Ya. Apa dengan kuasaannya enggak? Dengan Al-Quran Sunnah. Dengan itu persatuan dari Al-Quran. Kalau tidak dengan demikian, hancur. Apapun persatuan-persatuan yang ini mendengarkan oleh orang di hari ini, ya, dia bentuk ini menyatukan kaum muslimin, menyatukan muslimin, menyatukan muslimin pada rahmat Allah, tapi dengan cara dan metode dia sendiri, hancur. Dakwah telah dia buat dengan cara dia sendiri, hancur. Cepat selamat. Bagaimana? Tapi kalau kembali kepada Rasulullah, Allah SWT, insyaAllah, dakwahnya tenang, ya, akan terus. Ya, ada sampai datang kepada Allah Subhanahu wa taala dari nama hadis la tazalu ta'budu ummatan ghayra Allah. Padahal Allah, Allah Subhanahu wa taala telah secara tersebut sudah kita sambung. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suara besok. Ya. Ha. Ala kulli hal besok jam berapa mulai? Disuruh mulai. Ha? Disubuh taklim sebentar, agak-agak 50 menit atau tidak sampai ke 1 jam. Satu kita mulai nanti sehat dulu jam-jam berapa? 9 atau jam 8. Kita lihat. Ada yang tidur sini enggak? Enggak pulang. Hah? Gimana? Panitia mana? Ustaz, perkenal. Hah? Jadi besok pagi, besok subuh kita mulai insyaAllah ta'ala sama kitab ini. Dan penelponan saya sama saya menjelang penelponan saya sama saya kita baca kitab ini. Nanti ketika datang penelponnya kita dengar ke teleponnya. Dan kita mau hafal dia. Demikian juga menjelang penelponan daripada Syekh Adil Mansur kita juga buka kajian ini. Bagaimana? Dan kitab ini pernah saya bicara juga sama Ustaz Zainal dan beberapa penitia. Kalau istilah itu adalah kalau enggak selesai enggak selesai semua. Ini bentuknya kecil. Ya. Yeah. Dan ini ketika saya datang ke Jakarta ada tantangan merah dan ada doroh. Tetap kitab ini dilanjutkan. Kitab ini dilanjutkan. Bagaimana? Kenapa fotokopi kitabnya sudah ada fotokopi? Ada pelajaran sama Allah Taala. Mana nggak paham nanti ya kita tanya. Kalau saya yang ada, ya sampai sini aja. Pertanyaan ini sudah ada lagi. Yang sekarang kumpul aja dulu nih. Ada kerja lagi? Hah? Ada kerja lagi nggak? Ini dia mana nih? Ganggu nih. Sudah pegang ya? Sudah ada pegang, kumpul aja dulu. Ya. Sampai sini aja. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.